Aku tak bisa ngelio kuah rasa ambi riko. Tahu tak iso ngeloro tapi riko suloyo uah janji lan rasa. janji lan rosok.